muda yang diangan untuk menggapainya dan meraih dia. Akan ada pengorbanan yang terdalam, namun takkan menghilangkan semua asa. Takkan berhenti jiwa raga untuk berjuang, bagaikan di medan perang, di garda terdepan. Pertaruhkan nyawa demi semua jiwa. Jangan pernah ada kata putus asa. Tetap berdoa dan selalu berusaha. Besar hati, sabar, tenang menghadapi. Bersama kita kan bisa melalui. Menguatkan hati kita, saling motivasi. Dan tekan menjaga kekuatan raga ini. Badaikan terhenti, berganti pelangi. Kita kan bisa, yakinlah bisa. Lewati cobaan, berjuang bersama. Percaya pada Tuhan yang kuasa, kan memberikan pertolongannya. Yakinlah di hati kita bisa.